Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Farifidina azakumullah. Kita menyambung pelajaran kita di Sahih Bukhari, barakallahu fikum. Di bab qaulillahi ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal 'araj haraju wala 'alal maridhi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakum mafatihahu aw sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Panibidina azakumullah. Ayat ini membahas tentang masalah bolehnya orang berkumpul makan dalam satu tempat, satu wadah, satu nampan, 5 orang kah, 4 orang kah, 10 orang kah, sesuai dengan besar kecilnya wadah dan sedikit banyaknya orang, terserah, atau masing-masing mau makan sendiri-sendiri dengan piringnya masing-masing. Ala kulli hal, satu yang dibolehkan. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena dulunya mereka merasa tidak nyaman apakah orang sehat atau orang yang memiliki kekurangan, seperti barakallahu fikum orang yang buta. Dulunya orang buta tidak mau barakallahu fikum makan berbarengan dengan orang-orang yang sehat. Khawatirnya mungkin tangannya menyentuh tangan orang lain atau salah ambil begitu, dan dia tidak bisa mengimbangi cara makannya orang-orang sehat, kan demikian. Sehingga orang-orang sehat pun menyendirikan, memisahkan makanan untuk orang-orang buta. Demikian juga orang-orang yang araj, orang-orang yang pincang. Orang-orang yang pincang biasanya dia tidak bisa duduk kecuali memakan tempat yang lebih luas, karena dia tidak bisa ngatur posisi kakinya. Beda dengan orang yang sehat, kan bisa dilipat sana, lipat sini, sehingga dia bisa berlapang-lapang dengan orang lain. Sementara kalau dia pincang atau ada cacat pada kakinya, dia harus mengambil tempat yang lebih luas. Mestinya 2 orang duduk di situ, cuma dia sendiri. Barakallahu fikum. Demikian juga dikatakan oleh para ulama kita bahwa orang sakit juga dulunya mereka tidak mau makan bersama dengan orang yang sehat. Orang yang lainnya, orang sehat pun tidak mau makan dengan orang sakit. Karena mungkin bau. Barakallahu fikum. Bau obat lah, bau minyak gosok lah, bau macam-macam. Bau keringat lah. Taulah kita barakallahu fikum yang namanya orang sakit. Kita masuk rumah sakit saja sudah bau obat. Barakallahu fikum. Beda aroma rumah sakit dengan aroma rumah biasa atau di jalan. Barakallahu, ada memang aroma tersendiri. Syahiduna di sini orang sakit, terkadang ada orang tidak mau makan bersama dengannya. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menyatakan bolehnya kalian makan bersama-sama dengan mereka. Selama kalian mau berlapang-lapang, saling memahami, saling mengerti. Boleh juga kalian makan sendiri-sendiri. Ala kulli hal, bukan sesuatu yang diberat-beratkan untuk umat ini. Barakallahu fikum. Wan nahdu wal ijtima'u 'ala at-ta'am. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Ali bin Abdullah. Qala hadatsana Sufyan, qala Yahya bin Sa'id. Qala sami'tu Busyaira ibn Yasar yaqulu hadatsana Suwaid bin Nu'man. Qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Berkata Suwaid ibn Nu'man, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Falamma kunna bis-Sahba, maka ketika kami berada di daerah namanya Sahba. Qala Yahya wa hiya min Khaybar ala Rawhah. Daerah ini ada di wilayah Khaybar. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta makan, mari makanan kalian. Fama utiya illa bisawiqin. Ternyata tidak ada yang diserahkan kepada beliau, disodorkan kepada beliau kecuali sawiq. Barakallahu fikum. Falaknahu fa'akalna minhu. Maka kami pun mengambilnya dan makan daripadanya. Ini berarti apa? Makan bersama. Tsumma da'a bima'in famadmadha wa madmadna. Kemudian beliau usai makan, beliau pun minta air. Beliau minum dan berkumur-kumur. Fasalla binal maghribah. Kemudian beliau menyalat, mengimami kami melakukan salat maghrib. Walam yatawadda. Dan beliau tidak lagi wudu setelah makan makanan itu. Menunjukkan bahwa makanan-makanan yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Beda tentunya dengan makanan yang jelas nasnya bahwa itu membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti daging unta. Seperti daging unta, ya jelas nasnya. Ketika kita selesai memakan dagingnya, maka harus kita wudu ulang. Qala Subyan sami'tuhu minhu audan wa bad'an. Ya, ini awal pertama kali dan berulang-ulang. Berkata Sufyan dari Yahya ibn Sa'id. Ini bukan cuma satu kali, dua kali didengar hadis ini. Syahiduna di sini barakallahu fikum, bolehnya berkumpul bermakan, berkumpul makan bareng dalam satu nampan. Qala rahimahullah ta'ala babul khubzi al-muraqqaq wal akl 'alal hiwan was-sufrah. Bab al-khubzil muraqqaq. Bab al-khubzil muraqqaq, roti yang dibuat dari gandum yang sangat lembut, sangat dihaluskan. Karena beda jadinya kalau gandum itu pecahannya atau penggilingannya, hasil gilingannya tidak terlalu halus, ya kan? Kemudian dibuat roti. Beda dengan kalau memang halus, betul-betul halus, tepungnya baru dibuat roti atau kemudian dibuat roti, maka rasanya pun mungkin lebih enak dan lebih lunak, lebih lembut. Wal aklu alal khiwani was sufrah. Yani makan di atas sufrah. Sufrah ini macam kain yang dipakai untuk mengalas makanan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Sinan, qala haddathana Hammam, an Qatada qala kunna inda Anas wa indahu khabbazul lahu, wa qala ma akala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khuzam muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laki Allah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini Al-Imam Qatadah mengisahkan bahwa kunna inda Anas, kami berada di tempatnya Anas bin Malik, wa'idahu khabbazul lahu, dan di sisinya Anas radhiyallahu ta'ala anhu ada khabbaz, tukang rotinya atau tukang panggang rotinya. Faqala ma akala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khubzan muraqqaqa. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti dari tepung gandum yang sangat halus. Barakallahu fiikum. Menunjukkan tentang sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada itulah yang dimakan. Barakallahu fiikum. Apa yang ada itulah yang dimakan. Masya Allah, kehidupan sederhana. Dan beliau menikmati hidup dengan penuh kesederhanaan. Wala syatam masmutatan. Dan juga beliau tidak pernah memakan kambing masmutah. Di hadis ini masmutah. Masmutah di sini dikatakan oleh Al-Hafid rahimahullahu ta'ala. Al-masmutah alladhi uzila sya'ruhu bil ma'il musakhan. Wa syuya bi jildihi aw yutbakh. Yani kambing masmutah ini adalah kambing yang dihilangkan bulu-bulunya dengan air hangat. Ingat, menghilangkan bulu dari kulit kambing atau kulit sapi tidak boleh, hatta ayam tidak boleh dengan air mendidih. Kalau dia dengan air mendidih boleh jadi lebih kuat, tidak mau tercabut. Sekalian tidak mau tercabut. Tapi dengan air mendidih sekitar 80-an, 70-80 derajat, barakallahu fikum. Anda pernah lihat langsung tempat untuk pembersihan kulit. Apakah itu kakinya atau memang kulitnya atau kepala kambing atau kepala sapi. Yang dibersihkan dengan air yang tidak mendidih memang. Air dipanasi tapi tidak mendidih dia. Cuma dicelup begitu, anda lihat pun langsung dikerok, cup lagi, kerok lagi, cup. Sampai betul-betul bersih. Bersih sih, betul bersih. Anda tanya kenapa tidak mendidih, memang harus begitu. Kalau mendidih sekali tidak mau keluar dia, tidak mau tercabut dia. Barakallahu fikum. Dan anda pernah lihat pun sendiri orang yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Mendidih airnya kemudian dia celup masuk. Dia angkat tidak mau keluar itu bulunya. Barakallahu fikum. Air hangat tidak sampai mendidih. Barakallahu fikum. Al-masmut, yakni kambing, biasanya anak kambing. Dihilangkan bulu-bulunya dengan air hangat atau air panas, ya tentunya tidak mendidih. Wa syuwiya bi jildihi aw yutbah, kemudian setelah itu dipanggang dengan kulit-kulitnya yang sudah tidak ada lagi bulunya, barakallahu fik, dipanggang satu kali dengan kulitnya yang sudah bersih dari bulu, kemudian atau dia apa, dimasak. Wa inna ma yusna'u dzalika fis saghiri as-sinni at-tari. Kambing yang biasa diberlakukan seperti ini adalah kambing yang memang kambing muda. Kambing muda. Bukan kambing tua. Kalau kambing tua ya, barakallahu fikum, dikuliti biasanya. Dikuliti sekalian karena kulitnya memang dipakai dan dijual secara tersendiri, khusus. Sementara kambing muda kulitnya juga tidak bagus. Untuk dimanfaatkan, kebutuhan-kebutuhan tidak kuat. Barakallahu fikum. Jadi lebih bagus dicelup di air hangat, ya hangatnya ya sekitar 80-90-an, Tidak sampai mendidih lah. Kemudian dikerok. Baik. Masya Allah. Ini kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, innama yusna'u dhalika bisagiri sin at-tari, yang masih segar, yang masih ya kalau kambing umur di 4 bulan lah, 4 bulan umur 4 bulanan paling tua sudah 5 bulan 5 bulan ke bawah bisa diberlakukan seperti ini. Taib. Kata Al-Habid wa huwa min fi'lil mutrafina min wajahin ahruma al-mubadratu ila dhabhi ma law baqiya lasdada samanuhu. Wa huwa min fi'li al-mutrafin. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang orang-orang kaya. Baik. In wajhaini ihdahuma al-mubadaratu ila dhabhi ma law baqiya lazdada thamanuhu. Kata mutrafin orang-orang yang sombong. Orang kaya dan sombong sukanya makan barakallahu fikum kambing yang seperti ini modelnya. Cara masaknya, cara penyajiannya. Yang seandainya kambing ini dibiarkan hidup sedikit saja lebih lama, harganya lebih mahal. Baik. Yang kedua, bahwa al-masluh yuntafa'u bi jildihi illubsi wa ghairihi wasam yufsiduhu. Dan juga kalau yang namanya kambing di salkh, salkh itu dikuliti, bisa dimanfaatkan kulitnya. Walhasil bahwa Anas radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam bahwa makanan beliau makanan sederhana, bukan makanannya orang-orang yang sombong, makan orang-orang yang hidup mewah. Hatta laqiyallah, sampai beliau meninggal dunia, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasalam meninggal dunia, beliau tidak pernah memakan makanan yang seperti ini modelnya. Kenapa Anas tahu? Ya karena Rasulullah, karena Anas ya hidup di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas paling tahu apa yang beliau makan. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan qura? Qura itu adalah kaki kambing. Ya kaki kambing yang tidak akan mungkin dikuliti, ya kan demikian. Kaki kambing bagian betis ke bawah ini. Bagian betis bukan pala-palanya tapi bagian betisnya. Kan cuma tulang dengan tendon serta kulit. Untuk memakannya ya hanya bisa dia apa? Dihilangkan kulitnya, hilangkan bulunya. Hilangkan bulunya. Barakallahu fikum. Ini bukan ini yang dimaksud. Yang dikatakan oleh Anas itu adalah apa? Badannya. Badan kambing yang kecil ini diolah sedemikian rupa, dikeluarkan bulunya, kemudian dibakar atau dipanggang apa atau dimasak beserta kulitnya. Baik, kebanyakannya memang kambing itu dikuliti. Barakallahu fikum. Baik, adapun yang kakinya atau kepalanya ya memang untuk memakannya ya hanya kulit yang bisa dimakan. Baik, dengan cara ya mengeluarkan dan menghilangkan bulu. Bulu yang ada di kaki kambing tersebut. Wallahul musta'an. Intinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya sangat-sangatlah sederhana. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Yunus qala Ali huwa al-iskaf. An qatada ta'ana Anas radhiyallahu anhu qala ma 'alimtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala 'ala طيب طيب سكر رجا قط ولا خبزا ولا خبز له مرقق قط ولا أكل عن خوان قط إلى لغتالة فلا على ما كانوا يأكلون قال على السفرة على السفر على السفر هكذا طيب بارك الله فيكم. قد أنس رضي الله تعالى عنه قال علي هو الإسكاف يا أبا يونس قال علي هو الإسكاف أن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر رجا قط. Ini bahasa Persia بارك الله فيكم. Bahasa Persia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Qala Ibnu Makki huwa hiya sihafun sigar yukalu fiha. Sihaf nampan atau wadah. Wa minhal kabir wa sagir. Fal kabiru uhmalu qidran sit awakhin wa kila ma baina thuluthai aw kaila aw Barakallahu bikum. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan makanan di atas wadah ini, wadahnya orang ajam. Wala khubza lahu muraqqaqun qat. Demikian juga beliau tidak pernah memakan roti yang dibuat dari tepung yang sangat halus. Wala akala ala khawanin qat. Ini wadah atau tempat. Kila liqat hadah. Fa'ala makanu. Ini macam meja makan gitu modelnya. Fa'ala makanu ya'kulun. Dan terus mereka makan di atas apa? Qala ala sufar. Kata beliau Rasulullah SAW makan di atas sufra. Sufra itu alas untuk makanan yang biasa dipakai untuk para musafir. Tapi musafir kan tidak mungkin bawa meja ke sana kemari untuk dijadikan apa namanya tempat untuk menata hidangan dan makanan. Tidak. Mereka semacam kain atau apalah. Kalau di zaman sekarang mungkin yang terbuat dari agak plastik begitu. Dihamparkan kemudian disimpan makanan di atasnya diatur kemudian orang makan dari situ. Barakallahu fiik. Sufra ini bersih biasanya. Mereka bersihkan sebelum mereka menggulungnya atau melipatnya, mereka bersihkan segitu. Mereka hendak pakai mereka bersihkan ulang. Jadi makanan bisa diletakkan di atasnya langsung. Seperti makanan-makanan roti biasanya cuma disimpan di situ di atas. Tidak di atas wadah tertentu, di atas piring atau sesuatu. Tidak, memang langsung di atas itu. Di atas sufra. Cuma yang mereka beri wadah itu adalah yang basah, yang berair-air, berkuah-kuah. Gitu. Nah, itu yang mereka pakai wadah. Wallahul muwaffiq. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makamnya di atas apa? Di atas sufrah. Sufrah itu kain pengalas makanan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarana Humayd annahu sami'a Anas yaqulu qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabni bi Safiyya fad'autul muslimina ila walimatihi amara bil inta' fa busitat fa alqa 'alayha tamra fa ulqi 'alayha tamru wal aqit was-samin wa qala Amr ana Anasin bana bihan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma sana haisan fi nita'in. Berkata Anas radhiyallahu taala anhu, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina yabni bi Safiyya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di perjalanan pulang dari perang Khaybar untuk membuat walimah atas pernikahan beliau dengan Safiyya bintu Huyai. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah suatu yang sederhana, sakral memang, karena ini adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Nikailah oleh kalian perempuan-perempuan 2, 3 atau 4 in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab, wahai anak-anak muda, ya duda pun kalau masih mau nikah maka silakan termasuk. Ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah silakan. Ini perintah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau memang dia adalah orang yang mampu menikah dan dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina atau yang diharamkan oleh Allah, maka pada saat itu dia wajib menikah. Wajib. Baik. Siapa yang mampu menikah lahir dan batin, lihat tasawuj. Alasannya fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Pamalam yastati, kalau dia tidak mampu, alaihi bisawm, maka banyak-banyak puasa. Banyak-banyak melakukan puasa. Fa innahu lahu wija, dengan banyak puasa dia akan bisa menahan syahwatnya. Dia akan bisa banyak menahan syahwatnya. Nah, terus kalau memang dia tidak mampu, maka orang lain yang diperintahkan untuk membantu orang yang tidak mampu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum iyafu iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi. Wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum. Nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian. Berarti ada orang ketiga, paham barakallahu. Orang ketiga yang membantu, memudahkan. Antum kenapa anda menikah ya, akhi? Anak tidak punya uang. Untuk menikah sementara, untuk menikah butuh uang banyak. Anak cuma punya uang 5 juta. Insyaallah, yang penting antum mau, kita bantu. Mau tidak? Ya kalau ada yang bantu, ya alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu, ayo, bismillah. Ini mesti ada orang yang menggerakkannya. Mesti ada orang yang membantunya. Kalau dianya sendiri mungkin tidak mampu dia. Mesti ada yang membantu. Di sinilah peran orang ketiga yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Wa ankihul ayama, nikahkan. Barakallahu fiik. Dia yang memudahkan, apakah dianya barakallahu fiikum wali perempuan itu sendiri atau yang lainnya, yang jelas dia memberikan bantuan untuk itu. wasalihin min ibadikum, dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki. Kalau memang dia sudah mampu menikah, barakallahu fikum. Dengan menikah, barakallahu fikum, ini mengurangi kerusakan. Mengurangi, meminimalisir kerusakan. Karena sebagian di antara perkara-perkara yang jelek muncul karena apa? Tidak nikahnya seseorang. Kalaupun ada alasannya, oh miskin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka adalah orang-orang fakir, semoga Allah memberikan apa? Kecukupan dari sisinya setelah dia menikah. Baik. Dan memang syaitan menakut-nakuti orang-orang yang mau menikah. Takut-takut, kau sendiri saja setengah mati kau cukupi kebutuhanmu, apalagi kau mau nikah dengan perempuan, kau kasih makan apa anak orang nanti? Kau mau tinggal di mana? Anu banyak. Akhirnya setiap ada keinginan untuk nikah, kendor lagi. Setiap pengen nikah, kendor lagi. Ditakut-takut oleh syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Bagaimana kau makan nanti? Pekerjaan aja baru pekerjaannya buser. Buruh serabutan. Bukan buser polisi, bukan. Barakallahu fikum. Dia takut-takut pokoknya. Kau makan apa nanti? Mau setengah mati. Walhasil ciut nyali dia untuk menikah. Allahu musta'an. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan memerintah kalian untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan menjanjikan untuk kalian kecukupan. Baik. Dua yang sangat bertolak belakang. Ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan menjanjikan untuk kalian apa? Keutamaan, kecukupan dari sisi. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupinya. Baik. Kita kembali, barakallahu fikum. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Safiyyah, ya bani bi Safiyyah. Ini perjalanan pulang dari perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah karena Safiyyah adalah bagian dan jatah yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tawanan perang. Baik, sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya juga dapat jatah-jatah seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya, memerdekakannya dan menikahinya. Jadilah Safiyyah bintu Uyai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, fada'autu al-muslimina ila walimatihi. Maka aku pun memanggil, mengundang kaum muslimin untuk walimah Rasulullah SAW. Walimah sederhana. Barakallahu fikum. Tidak perlu pakai hotel. Harus bayar ratusan juta. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Ini Rasul yang nikah. Nikah di perjalanan pulang. Baik. Jangan kan hotel, pasang tenda saja enggak. Pasang tenda yang sama seperti kita-kita ini. Barakallahu fikum. Kalau ya bani biha, ya paling tenda biasa, tenda pasukan perang, yakni kemah. Yang ketika mereka istirahat, mereka tidur, ya bernaung di bawah tenda tersebut atau kemah tersebut. Pada auto al-muslimina ila walimatihi. maka aku mengundang, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengundang kaum muslimin memenuhi walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara bil anta fabusitat. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghamparkan anta, yakni ya semacam apa tadi? Sufrah. Faulqi 'alaiha tamru wal aqit wasamin. Di atas sufra itulah diletakkan korma-korma, akib, keju-keju, dan minyak-minyak samin. Barakallahu'alaikum. Itulah makanan, termasuk makanan bagus. Barakallahu'alaikum. Korma, keju, dan samin. Minyak samin. Qala wa Amr wa qala Amr an Anas bana biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sana haisan fi nit'in. Baik. Di riwayat yang lain bahwa memang di walimahnya Rasulullah untuk Sofiyah tidak ada daging. Barakallahu fiikum. Tidak ada roti, yang ada cuma apa? Tadi itu. Hanya apa? Korma, keju, dan minyak samin. Jadi untuk walimah ya enggak harus, kalau memang enggak ada ya kenapa harus memaksa diri? Sebagian orang barakallahu fikum untuk membuat pesta walimahan anaknya, dia harus jual sawah, jual kebun, atau gadaikan sawah, gadaikan kebun untuk membuat pesta besar-besaran. Ngutang lagi. Kelar itu apa? Kelar itu ya kerja sekemampu dia dalam kondisi utangnya numpuk banyak. Ini namanya memaksa diri, barakallahu fiikum. Kalau memang tidak ada uang untuk itu, ya apa adanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Anda tidak diharuskan ngutang ke sana kemari untuk bikin walimah. Apa adanya. Baik. Ana pernah menghadiri walimah barakallahu fikum. Tapi yang dipotong cuma 3 ekor ayam. 3 ekor ayam. Yang hadir ya yang cukup untuk memakan 3 ekor ayam itu. Walimah ini. Barakallahu fikum. Baik. Ana juga pernah hadir walimah, memang tidak ada daging. Lauknya cuma tahu, tempe, telur. Tahu, tempe, telur dengan berbagai macam. Tahunya berapa menu tahu ini? Tempenya juga, tempe goreng, tempe macam, tempe macam. Tempe semur. Telur juga demikian. Telur. Telur dadar, telur mata sapi, telur mata apa. Pokoknya macam-macam. Ya, itulah yang dimampui untuk dilakukan, itulah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak harus memberat-beratkan diri beli daging yang begitu mahal. Kalau memang tidak mampu. Barakallahu fiik. Kalau memang tidak mampu. Yang repot ini tidak mampu kemudian memaksa-maksa diri, akhirnya ngutang banyak. Ngutang banyak. Mereka berasuk, wah ada kuat doi. Tidak kan lebih baik begitu anak selesai menikah, uang itu dipakai untuk modal usaha. Kan lebih bagus. Ketimbang dihabiskan. Itu hanya sekedar ini gengsi. Orang bilang apa nanti kalau terang cuma begini, cuma begini. Orang bilang apa. Nanti orang bilang ngutang anak. La haula wa quwwata illa billah. Orang terkadang tidak mau berpikir cerdas. Mengikuti perasaan. Orang bilang apa nanti? Bilang apa nanti? Ya ujung-ujungnya bilang ente ngutang, belum bayar-bayar. La haula wa quwwata illa billah. Sekali lagi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabatnya dalam masalah pernikahan sederhana, sederhana, tidak ada yang mewah. Kalau di zaman sekarang ini, masya Allah, mengerikan ini, miliaran. Pesta 7 hari 7 malam. Jangan cerita lagi tentang masalah tabdir yang begitu banyak di dalam. Mukhalafat syar'iyah luar biasa. Baik, kita cukup sampai sini. Ilahuna subhanahu wa bihamdika syarallahi. Antastagfirullah.